sebutkan. Beliau mengatakan, setelah beliau menjelaskan tentang pensyariatan jihad, maka beliau mengatakan al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang ketiga di buku terjemahan kita C, fiqhus sirah fi ghazwati Badril Kubra, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perang Badar Kubra. Jadi ini pembahasan yang ketiga sudah di bab yang kelima, ya. Dan perang Badar Kubra dijadikan sebagai suatu pembahasan karena memang sangat penting di dalam agama Islam. Sangat penting dalam agama Islam. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya. Beliau mengatakan Badr qila fiha hiya ismu bi'rin hafaraha rajulun min ghifar ismuhu Badr. Ada yang mengatakan bahwa Badar, ini beliau sekarang sedang menjelaskan tentang Badar, kan perang Badar. Badar adalah nama sebuah sumur yang digali oleh seorang yang bernama Badar dari kabilah Ghifar. Kalau kita buka kitab yang lain, di antaranya kitab Fathul Bari, bahwa Badar yaitu dinisbatkan kepada seorang lelaki yang menggali sumur, namanya Badar. Dan Badar ini nama lengkapnya Badar bin Nazin. Badar bin An-Nazin. Ini dikatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Badar adalah nama sebuah sumur yang digali oleh seseorang yang bernama Badar dari kabilah Ghifar. Kemudian di sana ada penamaan-penamaan lain. Badar yaitu dinamakan Badar karena bulatnya sumur tersebut. Saking bulatnya sumur tersebut. Ini sebab penamaan Badar. Yang ketiga, sebab penamaan Badar juga yaitu karena saking bersihnya air pada sumur Badar tersebut. Saking bersihnya air pada sumur Badar tersebut. Maka akhirnya ada orang-orang yang tinggal di situ meminum air tersebut. Maka disebut dengan Badar. Nah, ini penamaan daerah Badar. Penamaan daerah Badar. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, perang Badar Kubra disebut juga Badar Uzma, Badar Qital, Badar Uzma, Badar Qital, atau disebut Yaumul Furqan. Apa artinya tiga ini? Badar Al-Uzma, yaitu perang Badar yang besar, yang agung. Karena peperangannya nanti sangat besar, baik jumlah tentaranya dan juga harta rampasan perangnya dan juga hasil dari perang Badar tersebut. Hasil perang Badar tersebut luar biasa. Atau disebut Badrul Qital. Badrul Qital artinya adalah Badar pertumpahan darah. Badar pertumpahan darah, Badrul Qital. Atau disebut Yaumul Furqan. Yaumul Furqan artinya adalah hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi perang Badar itu nama-namanya macam-macam. Ada empat. Badrul Kubra, Badrul Uzma, Badrul Qital dan Yaumul Furqan. Jadi ada empat. Badrul Kubra, Badrul Uzma, Badrul Qital, dan Yaumul Furqan. Badrul Kubra, perang Badar yang besar. Badrul Uzma, perang Badar yang agung. Badrul Qital, perang Badar yang banyak pertumpahan darah. Badrul Yaumul Furqan, perang yang membedakan antara yang hak dan batil. Membedakan antara yang hak dan batil. Dan Yaumul Furqan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Anfal ayat 41. Yaumul Furqan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada hari bertemunya dua pasukan besar. Nah, ini adalah nama-nama dari perang Badar. Baik. Kemudian penulis mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Lianna Allah Ta'ala farraqa fihi bainal haqqi wal batil." Kenapa hari perang Badar dinamakan Yaumul Furqan? Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Dinamai Al-Furqan karena pada perang tersebut Allah memperlihatkan antara yang hak dan yang batil. Dalam jumlah yang begitu jauh perbandingannya, 1 banding 4. Kaum muslimin 300, kaum kafirin 1300. 1 banding 4 perbedaannya. Ya. Tetapi tetap terlihat yang hak dan yang batil. Makanya disebut sebagai Yaumul Furqan. Hari peperangan pembeda antara yang hak dan yang batil. Taib. Ahibati hafizakumullah, di sini disebutkan pada suatu hari. Harinya itu kira-kira kapan terjadinya perang Badar? Terjadinya tepatnya perang Badar itu pada siang hari Jumat, tanggal 17 dari bulan Ramadhan, tahun kedua Hijriah. Hari siang hari Jumat, tanggal 17 dari bulan Ramadhan, tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah waktu itu tanggal 12. 12 Ramadhan. Jadi beliau keluar dari kota Madinah menuju Badar tadi, ya. Itu tanggal 12 dari bulan Ramadhan tahun kedua Hijriah. Ahibati hafizakumullah taala. Kekhususan perang Badar. Apa kekhususan yang dimiliki oleh perang Badar? Yang pertama, siapa yang mengikuti perang Badar atau baik dia wafat mati syahid atau dia masih hidup, maka disebut dia Al-Badri. Al-Badri. Saya ulangi, kekhususan pertama yang dimiliki oleh perang Badar, siapa yang mati syahid pada perang Badar, siapa yang mengikuti perang Badar, baik dia mati syahid atau hidup, maka disebut sebagai Al-Badri. Jadi kalau Anda buka buku-buku bahasa Arab, biografi para sahabat, maka itu akan ada disebutkan nanti. Fulan Al-Badri. Itu berarti fulan yang mengikuti perang Badar. Nah, kekhususannya dari sisi mana? Tidak dinamakan Al-Badri kecuali orang yang mengikuti perang Badar. Dan tidak ada perang yang dinisbatkan kepada seseorang kecuali perang Badar. Misalkan saya beri contoh, orang perang mengikuti perang Uhud, enggak dikatakan Al-Uhudi, enggak ada. Cuma Al-Badri, saking mulianya perang tersebut. Begitu juga orang yang mengikuti perang Khandaq, Khandaq, maka tidak dikatakan Al-Khandaqi, enggak ada. Ini khusus dimiliki hanya orang yang mengikuti perang Badar, baik yang meninggal ataupun yang hidup. Al-Badri. Kalau Anda buka biografi-biografi para sahabat, itu disebutkan Al-Badri, Al-Badri. Berarti dia ikut perang Badar, imma mati syahid di situ atau masih hidup. Yang kedua, orang yang ikut perang Badar, mereka adalah afdalul muslimin. Kaum muslimin yang paling utama. Kaum muslimin yang paling utama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Mu'ad ibn Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi. Beliau mendapatkan riwayat dari bapaknya, Rifa'ah ibn Rafi' az-Zuraqi. Dan bapaknya, wa kana abuhu min ahli Badr. Dan bapaknya termasuk orang yang ikut perang Badar, Rifa'ah. Kemudian beliau bercerita, jaa Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ma ta'udduna ahla Badrin fikum? Jibril alaihi salam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa anggapan kalian tentang orang yang ikut perang Badar? Maka Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, min afdhalil muslimin. Yang artinya orang yang ikut perang Badar adalah kaum muslimin yang paling afdal, paling utama. Dari sekian banyak kaum muslimin semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul sampai akhir zaman kelak, yang paling utama adalah orang yang ikut perang Badar. Bahkan makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat kan tidak ada yang berani menjadi imam di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adab. Ini adab yang perlu kita lebih tekankan di tengah salafiyin, di tengah dakwah salaf. Lebih beradab kepada guru. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, meskipun tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, mereka tidak ada yang berani menjadi imam mensolati jenazah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak merasa tidak ada yang pantas menjadi pemimpin di hadapan Rasulullah SAW. Padahal sudah meninggal Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya solatnya sendiri-sendiri. Tidak yang jadi imam. Solatnya sendiri-sendiri. Tapi dibagi. Orang ikut perang Badar dulu, nanti baru kaum muhajirin yang tidak ikut perang Badar, baru kaum ansar, seperti itu. Ini sekali lagi adab yang perlu diperhatikan. Bukan sang guru ingin dihormati, akan tetapi begitulah akhlak penuntut ilmu. Ya. Taib. Kemudian bahkan luar biasa lagi Nabi Muhammad SAW bersabda, wa kadzalika man syahida badran minal malaika. Bahkan malaikat yang ikut berperang-perang Badar, nanti kita akan ceritakan, pun juga disebut malaikat paling terutama, paling afdal di antara malaikat yang lain. Kita tahu malaikat sudah utama, lebih utama lagi kalau mereka ikut perang Badar. Nanti ada ceritanya di sini bahwasanya para malaikat ikut perang Badar. Di antara ceritanya, ya, ini saya sebutkan riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Abu Daud Al-Mazini. Wa kana syahida Badran. Abu Daud Al-Mazini radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang ikut perang Badar. Inni la'atba'u rajulan minal musyrikin li'adribah. Aku benar-benar mengincar seorang dari kaum musyrikin untuk menggal lehernya. Idz waqa'a ra'su qabla an yasila ilaihi sayfi. Ternyata kepalanya sudah terpenggal duluan sebelum pedangku menebasnya. Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi. Semenjak itu aku tahu bahwa ada yang membunuhnya selain aku, maksudnya malaikat. Ini menunjukkan keutamaan perang Badar. Yang ketiga, keutamaan perang Badar, siapa yang mengikutinya dituliskan ampunan sampai hari kiamat. Siapa yang mengikutinya dituliskan ampunan sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Apapun yang mereka perbuat diampuni oleh Allah. Tentunya selama tidak melakukan kesyirikan. Apapun yang mereka perbuat diampuni oleh Allah. Disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ketika mengutus ke ahli Mekah, ke penduduk kota Mekah, sebuah surat yang memberitahukan bahwa Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Hatib bin Abi Balta'ah sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Fada'ni fala adrib 'unuqah. Biarkan aku yang memenggal lehernya wahai Rasulullah, Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa min ahli Badar?" Bukankah dia termasuk perang orang yang ikut mengikuti perang Badar? La'allallaha ittala'a 'ala ahli Badrin. Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabtu lakumul jannah aw ghafartu lakum. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada orang yang ikut perang Badar. Dan Allah berfirman, "Buatlah sesuka kalian. Sungguh kalian wahai orang yang ikut perang Badar, aku telah wajibkan untuk kalian masuk ke dalam surga." Dalam riwayat yang lain, "Aku telah ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian." Nah, ini menunjukkan bahwa Hatib bin Abi Balta'ah yang dituduh oleh Umar bin Khattab berkhianat ketika diutus ke negeri Mekah untuk memberitahukan penduduk kota Mekah. Ya, Rasulullah SAW kalau sudah punya kekuatan, beliau mengutus orang. "Kami akan datang menaklukkan kalian." Dan ternyata dikira Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hatib bin Abi Balta'ah, beliau radhiyallahu anhu berkhianat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Huwa min ahli Badar." Dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Biarkan dia. Kalau seandainya berkhianat, Allah telah mengampuni dosanya. Ini keistimewaan orang yang mengikuti perang Badar. Diampuni oleh Allah sampai hari kiamat. Keistimewaan yang keempat. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Para malaikat ikut berperang. Para malaikat ikut berperang. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, penulis kemudian mengatakan, pada suatu hari anna balagha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna Aba Sufyan radhiyallahu anhu kharaja min asy-Syam fi alfi ba'irin li Quraisyin fiha amwalun 'azimah. Pada suatu hari sampailah berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Sufyan yang waktu itu masuk dalam keadaan musyrik. Beliau masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, Abu Sufyan, pada penaklukan kota Mekah. Berangkat dari Syam dengan membawa 100 onta sekaligus harta yang banyak sekali. Yuqal innaha 50,000 dinar. Ada yang mengatakan sekitar 50,000 dinar. Dinar itu adalah koin emas. Koin emas beratnya 4,25 gram. Dinar. Itu alat tukar dulu. 4,25 gram. Hampir 5 gram ya, hampir 4,5 gram. Sekarang harga emas 600. 600 ribu. 600 ribu kali 4,2 berapa? 600 ribu kali 4,25 sama dengan 2.550. Berarti 1 dinar 2.550.000. Ini 50.000 dinar. Berarti kali 50.000 dinar sama dengan 127 miliar 500 juta. Hartanya yang dibawa waktu itu dari Syam. 27 miliar 500 juta. Kayak apa itu? Nasi kuning tenggalam Banjar. Mie dadang tenggalam Banjar. 127 miliar 500 juta dibawa. Jadi hitungannya begitu ya. Kalau ada kata-kata dinar, antum ingat gramnya aja, baru dikonvert ke rupiah. 1 dinar 4,25 gram. 1 dirham sekitar 2,97 gram. 2,97 gram. Ya. Itu dirham. Nanti dikompar ke rupiah. Berapa orang jualan 1 gramnya dari perak. 1 perak. Dirham itu perak. Ya. 2,978 katanya. 2,978 gram perak. Itu dirham. Dinar emas, dirham perak. Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka orang yang menghambakan emas dan celaka orang yang menghambakan perak. 1 dinar 4,25 gram, 1 dirham 2,978 gram perak. Baik. Ada yang mengatakan sekitar 50 ribu dinar yang dikawal oleh sedikit pasukan dan tidak lebih dari 70 orang. Begitulah menurut mayoritas pendapat. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus kaum muslimin untuk menuju tempat tersebut dan beliau berkata, lihat, hadhihi 'iru Quraisy fiha amwaluhu fakhruju la'allah an yughannimukumuha. Unta-unta Quraisy tersebut membawa harta yang banyak dan pergilah kalian ke sana, semoga Allah menjadikan harta tersebut sebagai ghanimah bagi kalian. Maka oleh karena itu beliau pun mengutus kaum muslimin untuk menuju ke sana. Sebagian dari mereka bersegera menuju ke tempat yang dituju. Nah, inilah sebab perang Badar. Kalau dilihat secara sekilas, seakan-akan menurut orang yang terutama yang hasad terhadap agama Islam, seakan-akan Nabi Muhammad SAW merampas. Merampas. Nah, coba kita. Apa sebabnya? Sebabnya adalah bahwa Abu Sufyan datang dari Syam dengan onta-onta yang banyak, membawa harta yang banyak dan juga barang dagangan. Ya, barang dagangan. Dan itulah harta yang mereka rampas dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak merampas harta, tetapi ingin kembali mengambil harta beliau. Ini disebutkan di dalam kitab sejarah Ibnu Hisham, sejarah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Nah ini hibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi seperti itu sebabnya. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadang Abu Syam Abu Sufyan dari negeri Syam dengan harta yang begitu banyak. Karena itulah harta yang diambil dari Rasulullah SAW. Kapan? Pada peperangan namanya Al-Usyairah. Al-Usyairah. Ketika beliau pergi dari Mekah ke negeri Syam dulu. Ya, beliau pernah kan pergi dari Mekah ke negeri Syam. Kemudian dirampas oleh Abu Sufyan. Nah, itulah harta yang dibawa pulang oleh siapa? Abu Sufyan. Ya. Jadi beliau tidak merampas, tapi beliau mengambil kembali apa yang menjadi hak milik beliau. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, oleh karena itu beliau pun mengutus kaum muslimin menuju ke sana. Sebagian dari mereka bersegera menuju ke tempat yang dituju, sedangkan sebagian yang lain merasa berat untuk melakukan hal tersebut. Sebab mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW tidak benar-benar ingin berperang. Dan juga saat itu tidak banyak di antara sahabat yang hadir. Nah, di sini perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagian sahabat tidak banyak yang hadir karena Rasulullah SAW berpesan yang hadir saja yang ikut. Sedangkan orang-orang dari kaum Ansar, terutama dari kaum Aus yang lebih pemberani, yang lebih kuat, kaum Aus dibandingkan Khazraj, mereka kan tinggal di daerah tinggi di kota Madinah. Daerah tinggi di kota Madinah. Dan belum mendengar kabar tersebut. Ya, akhirnya sebagian mereka tidak ikut perang Badar. Ya, sebagian mereka tidak ikut perang Badar. Karena, dan sebab yang kedua juga, karena mereka mengira bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan peperangan. Hanya menginginkan untuk mengambil harta rampasan yang dirampas tadi. Kata mereka, ya, kami mereka mengira bahwasanya Rasulullah SAW tidak menginginkan peperangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lana talibah, faman kana dhahruhu hadiran falyarkab." Sesungguhnya kita ya ada sesuatu yang kita ingin rampas kembali. Maka barang siapa yang ontanya sudah siap untuk ditunggangi, maka hendaklah dia ikut bersama kita. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang-orang atau sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar. Enggak dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beda dengan Tabuk. Perang Tabuk dicela oleh Rasulullah yang tidak ikut perang Badar. Makanya tiga orang yang tidak ikut perang Badar ya, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau dicela oleh Rasulullah ikut perang Tabuk ya, dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk." Aku tidak pernah tidak ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan kecuali satu perang, itu perang Tabuk. Ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati Badar. Cuma aku juga tidak ikut perang Badar. Walam yu'atib ahadan takhallafa anha. Dan Rasulullah SAW tidak mencela orang yang tidak ikut perang Badar. Seorang pun tidak dicela oleh Rasulullah SAW. Innama kharaja Rasulullah SAW yuridu 'ira Quraisy. Rasulullah SAW hanya menginginkan untuk merampas kembali harta dari orang-orang Quraisy. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah? Untuk ke Badar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah hari Sabtu, tanggal 12 dari bulan Ramadan. Hari Sabtu tanggal 12 dari bulan Ramadan. Dan ketika Nabi Muhammad SAW keluar, otomatis harus ada yang jadi imam. Siapa yang jadi imam? Waktu itu, yang jadi imam waktu itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Menjadi imam menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjadi pemimpin di gubernur Madinah selama ditinggal adalah Abu Lubabah. Abu Lubabah. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Beliau mengatakan, sebagian dari mereka bersegera menuju tempat yang dituju. Sedangkan sebagian yang lain merasa berat untuk melakukan hal tersebut. Sebab mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW tidak ingin berperang. Dan juga saat tidak banyak di antara sahabat yang hadir. Rasulullah SAW berkata, siapa saja yang hadir di sini maka ikutlah bersama kami. Ingat kata-kata hadir tadi, sudah saya sebutkan, siapa yang siap apanya? Ontaknya. Ontaknya dengan perbekalannya. Maka ikutlah bersama kami. Sebagian sahabat ingin mengajak orang-orang yang berada di bagian atas kota Madinah. Kaum apa tadi? Kaum Aus. Di bagian atas kota Madinah. Akan tetapi Nabi mencegahnya. Tidak. Ya, kecuali bagi yang ada di sini saja. Nah ini, silakan adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Inshallah, la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Jadi ceritanya begitu, tidak banyak sahabat yang ikut. Karena salah satu sebabnya tadi Nabi Muhammad SAW mengatakan yang hadir aja, yang sudah siap. Kemudian sebab yang kedua yaitu kaum Aus yang berada di dataran tinggi kota Madinah tidak mendengar. Karena tadi hanya sebatas yang mendengar saja yang sudah siap. Kemudian kembali ke cerita kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan sangat mewaspadai agar berita ini jangan sampai diketahui oleh orang lain. Ya, maksudnya jangan sampai beliau bersama rombongan dan juga kekayaannya itu diketahui oleh orang lain. Pada suatu kesempatan sampailah berita kepadanya bahwa Nabi Muhammad SAW mencegat ontanya. Artinya ada orang yang ingin mencegat ontanya. Nabi Abu Sufyan selalu bertanya kepada orang yang dia lewati, kan ini dari Syam, ini Madinah. Setiap kali beliau lewat, ketemu dengan orang, bagaimana keadaan di depan, bagaimana keadaan di depan. Nah, sampai berita bahwasanya Nabi Muhammad SAW istanfara ashabahu lil'ir. Beliau mengajak orang, para sahabatnya, untuk merampas kembali harta rampasan tersebut. Harta-harta tersebut. Maka saat itulah beliau Abu Sufyan maksud saya menyewa Dhamdham bin Amr Al-Ghifari. Dhamdham. Ya, bin Amr Al-Ghifari untuk apa? Untuk cepat-cepat ke kota Mekah memberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya keluar ingin merampas harta rampasan kalian. Ya, harta rampasan kalian. Dan hibati hafizakumullah taala, yang menarik di sini lihat ya. Dia disewa dengan 20 mithqal. 20 mithqal salah satu hitungan emas. Untuk pergi ke Mekah dan diperintahkan kepadanya untuk memotong tali hidung ontanya. Jadi memotong tali hidung onta itu agar cepat pergi ke Mekah. Dan mengubah jalur perjalanannya, merobek bagian depan dan belakang bajunya ketika masuk Mekah serta mendatangi orang-orang Quraisy untuk meminta mereka agar bergegas menuju harta-hartanya yang sudah diincar oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi dia melakukan penipuan bahwasanya dia sudah dikejar-kejar oleh Nabi dan para sahabatnya. Sampai di Mekah, ya, disebutkan di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dan juga At-Tabaqatul Kubra, sampai di Mekah, Dhamdham bin Amr Al-Ghifari ini mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, al-latimah, al-latimah. Artinya, al-latimah itu artinya adalah onta-onta kalian yang di dalamnya terdapat harta-harta kalian, ya. Amwalukum ma'abi Sufyan, qad arada laha Muhammadun fi ashabih. Artinya harta kalian bersama Abu Sufyan tersebut sedang diincar oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. La ara an tudrikuha al-ghawth al-ghawth. Aku melihat kalian tidak akan bisa menolongnya. Ayo, dia membutuhkan pertolongan. Abu Sufyan membutuhkan pertolongan. Abu Sufyan membutuhkan. Jadi mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk keluar dari Mekah membantu Abu Sufyan. Nah, begitu ceritanya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW keluar pada hari Sabtu. Tadi sudah kita sebutkan hari Sabtu tanggal 12. Berarti berapa hari beliau perjalanannya sampai ke Badar? 5 hari. Ya. Yang tidak ikut berserta Nabi pada saat itu Abu Lubabah Al-Ansari. Adapun jumlah pasukan yang ikut pada waktu itu menurut pendapat yang terkuat sebanyak 313 orang. Mereka hanya memiliki 2 kuda, 70 onta. Kita akan bahas satu-satu ini, ya. Perhatikan sekarang beberapa permasalahan sebelum itu semua. Di antara permasalahannya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan membicarakan tentang jumlah kaum muslimin. Di sini disebutkan 313 orang. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Al-Bara ibn Azib, kunna natahaddatsu anna ashhaba Badr 310. Kata Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, kami menceritakan bahwa orang-orang yang ikut perang Badar jumlah mereka 300 bid'ah asyar. 300 bid'ah asyar itu berapa? Bid'ah asyar itu, bid'ah itu hitungan dari mulai 3 sampai 9. Bid'ah 3 sampai 9. Berarti imma 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti itu sudah benar yang dikatakan oleh penulis 313. Itu memang yang masyhurnya. Kata Al-Bara bin Azib bahwa jumlah orang yang ikut perang Badar sebanyak 313. Bi'iddati ashabi Talut alladzina jawazu ma'ahu nar wa ma jawaza ma'ahu illa mu'min. Dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang ikut bersama Raja Talut. Raja Talut itu hampir sama, 313. Tetapi yang ikut bersama Talut, Raja Talut yang melewati sungai, maka cuma satu orang yang beriman. Jadi Raja Talut waktu itu jumlahnya sama dengan jumlah orang-orang yang ikut perang Badar, pasukannya Raja Talut. Tapi yang ikut beriman bersama Raja Talut hanya seorang saja. Nah, ini salah satu cerita. Kemudian disebutkan oleh Al-Bara ibn Azib juga bahwasanya aku dianggap kecil pada perang Badar karena belum sampai umur. Kata Al-Bara ibn Azib, istusghirtu ana wa ibnu Umar. Ketika perang Badar, aku Al-Bara ibn Azib dan Abdullah bin Umar dianggap kecil. Wa kana al-muhajirun yawma Badar nayifan ala sittin. Kaum muhajirin pada hari Badar itu sekitar 60 orang lebih. Kaum muhajirin. Jadi dari 313 ini 60 lebih kaum muhajirin. Wal ansar nayifan wa arba'ina wa mi'atain. 240 sekian. Ya. 240 sekian. Jadi 60 kaum muhajirin, 240 kaum ansar. Berarti banyak kaum mana? Ansar yang ikut. Ya. Sisanya antara dua itu. Ya, 60 kaum muhajirin, 240 kaum ansar. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari bahwa adadul muslimin fi Badar kana 319 rajulan. Yang artinya jumlah pasukan kaum muslimin pada hari perang Badar itu sekitar 319. 300 berapa? 19. Ya, 319. Kemudian sudah saya sebutkan tadi, orang Aus lebih sedikit dibandingkan orang Khazraj. Padahal Aus itu lebih kuat, lebih persiapan untuk perang, lebih tegar menghadapi musuh daripada kaum Khazraj pada waktu itu. Tapi karena kaum Aus tinggal di mana? Di Awali, di daerah tinggi, dataran tinggi kota Madinah. Baik. Nah, sudah itu ya. Itu penyebutan tentang perincian tentang jumlah-jumlah. Sekarang di antara para sahabat Nabi ada yang tidak ikut perang Badar. Saya sebutkan namanya Utsman bin Affan. Kemudian Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari. Saya ulangi, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari. Kemudian Abu Umamah Al-Ansari. 5 sudah. Yang ke-6, Asim bin Adi. Asim bin Adi Al-Ajlani. 6. Yang ke-7, Al-Harith bin Sammah. Yang ke-8, Khawat bin Jubair. Khawat bin Jubair. Yang ke-9, Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi Hudzaifah bukan Badri. Ya, Hudzaifah bukan Badri. Kemudian yang ke-10, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Nah, itu 10 orang yang disebutkan oleh para ahli sejarah tidak ikut perang Badar. Saya ulangi, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari, Abu Umamah Al-Ansari, Asim bin Adi Al-Ajlani, Al-Harith bin Sammah, Khawat bin Jubair, Hudzaifah bin Al-Yaman, terakhir Jabir bin Abdullah. Terakhir Jabir bin Abdullah. Nah, ada yang hadir tapi enggak ikut perang. Hadir enggak ikut perang karena masih kecil. Ya, melayani para tentara, masih kecil, enggak ikut perang. Seperti Anas bin Malik. Kemudian Harithah bin Suraqah. Harithah bin Suraqah. Berdasarkan ini semua, maka sebagian ulama menguatkan pendapat bahwa yang benar-benar ikut perang itu cuma 306 orang. Dari 311-an orang tadi yang ikut benar-benar perang, ya, hanya 306 orang. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna ahla Badrin 306 rijal. Para pasukan perang Badar 306 orang. Ya. Karena tadi ada apa? Dikurangi dari 313 menjadi 306. Dikurangi untuk apa? Orang-orang yang hadir tapi enggak ikut perang karena masih kecil, membantu para tentara. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sekarang apa ya bahasanya? Persenjataan. Persenjataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. 70 unta. 70 unta, setiap satu unta ganti-gantian 3 orang. Setiap satu unta ganti-gantian 3 orang. Ini subhanallah. Ya, luar biasa para sahabat. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Lubabah, ya, ganti-gantian. Abu Lubabah asalnya ikut, kemudian suruh pulang untuk menjaga kota Madinah. Asalnya ikut, ya. Jadi Rasulullah nanti ganti Ali bin Abi Thalib, nanti ganti Abu Lubabah. Nah, ini menunjukkan ketawadhu'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, selanjutnya pada ini penting. Pada perang Badar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotong semua lonceng yang ada pada unta yang ingin ikut perang Badar. Jadi ada kalung lonceng pada unta. Itu dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil ajras an tuqta' min a'naqil ibil yaumal badr." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk lonceng-lonceng yang ada pada leher unta dipotong. Ya, dipotong. Salah satu penyebabnya disebutkan oleh Abu Hanifah, oleh Muhammad bin Al-Hasan, temannya Imam Abu Hanifah. An-nahyu an dzalik li'alla takhtanika ad-dabbah biha 'inda shiddatir raqb. Kenapa dipotong? Agar kalau pas lagi dipacu tidak mencekik lehernya unta. Ya, tidak mencekik lehernya unta. Ini salah satu sebab yang dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong kalung apa? Lonceng. Kalung lonceng pada unta. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sedangkan Imam Malik mengatakan sebab lain. Kata Imam Malik, "Aura anna dzalika min ajli lain." Aku berpendapat pemotongan lonceng pada leher unta tersebut adalah agar tidak terkena ain, penyakit ain. Untanya agar tidak terkena penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit ain adalah apabila seseorang melihat orang lain dengan mata hasad, orang lain ini bisa sakit. Makanya anak-anak, kalau seandainya ada yang masih gemesin, masih imut-imut gitu ya, maka itu sering-sering dibacai agar orang tidak mengaini anak tersebut. Kadang-kadang sudah kondangan bawa anak atau sudah ketemu dalam pertemuan bawa anak, pulang sakit anaknya, nggak ada apa sakit, biasanya kena ain. Nah, Rasulullah SAW memotong itu agar ontanya tidak kena ain. Karena kalau ontanya membunyi suara lonceng itu nanti akan terlihat wah gitu ya, jadi jalannya reng reng reng, jadi orang melihatnya itu seperti dia takjub dengan unta tersebut dan lupa dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu juga salah satu sebabnya adalah karena menjauhi kalung yang dianggap jimat. Jadi itu dianggap jimat, dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang lain, "Man 'allaqa tamimatan fala atammalah, fala atammallahu lah." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka niscaya Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Nah, ini beberapa penyebab kenapa Rasulullah SAW memutuskan kalung-kalung lonceng pada unta. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Rasulullah SAW pada peperangan Badar menolak sahabat-sahabat yang belum baligh ikut perang Badar. Siapa mereka? Ya, siapa mereka yang ditolak ikut perang Badar karena belum baligh? Di antara yang ditolak karena belum baligh, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Al-Bara bin Azib, Rafi' bin Khudaij, Usaid ibn Zuhair, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit. Saya ulangi, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Al-Bara bin Azib. Ini sahabat-sahabat muda di zaman Rasulullah SAW. Ya, Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Al-Bara bin Azib, Rafi' bin Khudaij. Rafi' bin Khudaij, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Arqam, dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Ini menjadi pelajaran bagi anak-anak muda agar semangat menuntut ilmu. semangat berlaku untuk agama, agar semangat. Ya. Taib, itu beberapa orang yang ditolak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita, saya ceritakan ya. Dan juga Rasul SAW menolak Umair bin Abi Waqqas. Umair, Abu Umair, bagus namanya, Abu Umair. Umair, laki-laki bin Abi Waqqas. Lalu karena ditolak, nangis dia. Allahu Akbar. Ditolak ikut perang Badar, nangis. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengizinkannya. Karena nangis tadi. Lalu Sa'ad mengatakan, Ra'aitu akhi Umairan qabla an ya'ridana Rasulullah SAW lil khuruj ila Badar yatawara. Faqultu ma laka ya akhi? Faqala inni akhafu an yarani Rasulullah SAW fayastasghirani fayaruddani. Kata Sa'ad, aku melihat saudaraku Umair pada waktu perang Badar, kan Rasulullah SAW memberdirikan para sahabatnya. Seluruhnya diberdirikan. Yang kecil-kecil gak boleh ikut. Dipilihin. Yang kecil-kecil gak boleh ikut. Kemudian Umair ini, dia sembunyi. Ya, ceritanya begitu, sembunyi. Kemudian ketika aku tanya, kenapa engkau sembunyi? Aku takut Rasulullah SAW melihatku, kemudian menganggap aku masih kecil. Dan akhirnya mengeluarkanku dari pasukan. Ana uhibbul khuruja la'allallah an yarzuqani syahada. Aku ingin keluar berperang. Semoga Allah memberikan aku mati syahid. Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi kita, terutama anak-anak muda, untuk berlaku untuk agama. Semangat untuk agama. Ya. Kalau kita pikir, agama Islam 14 abad yang lalu sampai ke kita, akhirnya kita menjadi seorang Muslim. Apa yang sudah kita perbuat untuk agama? Lihat Umair ibn Abi Waqqas ini. Ya. Kemudian, lalu fa'uridha ala Rasulullah SAW fastasghirahu. Kemudian ternyata didapati oleh Rasulullah SAW. Masih kecil, dikeluarkan. Kata Rasulullah SAW, irja', pulang engkau. Fabaka, lalu dia nangis. Fa'ajazahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fakuntu aqidu lahu hamail sayfihi min sigharihi. Aku yang mengikatkan tali pedangnya karena dia enggak bisa ngikat saking kecilnya. Hawla wala quwwata illa billah. Ini subhanallah. Umair pada waktu itu umurnya 16 tahun. Ya. 16 tahun itu dianggap masih kecil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi beberapa pasukan. Ya, pasukan perang Badar yang 300 sekian belas tadi dibagi menjadi apa namanya? Batalion ya. Ya. Apa namanya? Siapa yang tentara di sini? Hah? Peleton. Beberapa komandan peleton. Ya, kalau bahasa Arabnya katibah, komandan peleton. Ada namanya katibah peleton kaum muhajirin. Dibawa benderanya oleh Ali bin Abi Thalib. Peleton kaum Ansar dibawa benderanya oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian, nah itu dibagi dua seperti itu. Kaum muhajirin dan kaum ansar. Ya. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala. Lalu Rasulullah SAW menjadikan Zubair bin Awam di sebelah kanan. Kemudian menjadikan Al-Miqdad bin Amr di sebelah kiri. Dan menjadikan di tengah-tengah sebagai orang yang memberi minum kepada pasukan Qais bin Abi Sa'sa'ah. Qais bin Abi Sa'sa'ah. Dan tetap pasukan seluruhnya di bawah pimpinan tertinggi kaum muslimin pada saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya sudah berdiri di hadapan beliau dan melihat para sahabat miskin-miskin ini. Kemudian beliau bersabda, "Allahumma, ya Allah, innahum hufat fahmilhum." Sesungguhnya mereka tidak punya alas kaki. Maka bawa mereka. Maksudnya kalau kepanasan jangan panaskan mereka. "Allahumma innahum urad faksuhum." Ya Allah, mereka sesungguhnya tidak punya pakaian yang lengkap. Apalagi pakaian perang. Maka pakai, berikan pakaian mereka. "Allahumma innahum jia'un fa'ashbi'hum." Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang kelaparan. Maka berikan kepada mereka rasa kenyang. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, Abdullah bin Amr bin As bercerita, dalam keadaan seperti itu sebelum perang Badar, terbalik ketika setelah perang Badar, fafatahallahu lahu yawma Badar. Allah membukakan kemenangan untuk Nabi Muhammad SAW pada perang Badar. Fangqalabu. Mereka berubah. Saya merinding. Mereka berubah. Hina inqalabu. Ketika mereka bisa memenangi peperangan. Wa ma minhum rajul illa waqat raja bijamal au jamalin. Waqtasu wa syabi'an. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang 313 tadi, yang kelaparan tadi, kurang pakaian tadi, tidak punya alas kaki tadi, kecuali setiap dari mereka bawa satu atau dua onta. Ya. Nanti kita akan ceritakan berapa banyak pasukan dari orang kafir Quraisy ini baru kaum muslimin. Dan mereka bawa pakaian begitu banyak. Dan mereka dalam keadaan kenyang. Ketika sebelum perang Badar mereka dalam keadaan lapar. Kemudian selanjutnya, ini kan perang pada bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka. Ya, untuk berbuka. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ghazawna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ghazwatain fi syahr Ramadan." Kami pernah berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kali perang pada bulan Ramadan. Ghazwatu Badar wa ghazwatu Al-Fath. Peperangan Badar dan peperangan penaklukan kota Mekah atau yang disebut Fathu Mekah. Penaklukan. Fathu itu penaklukan. Penaklukan kota Mekah. Fa aftarna fihima. Dan kami berbuka puasa di dalam dua hari peperangan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuka. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faminna as-sha'im wa minna al-muftir." Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Di antara kami ada yang puasa dan di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu sa'imu 'alal muftir walal muftir 'alas sa'im. Maka orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Ini menunjukkan kalau kita sedang safar kemudian bulan Ramadan, kita antara dua. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Kalau seandainya safarnya tidak menyulitkan kita, maka lebih utama berpuasa. Tapi kalau seandainya menyulitkan, apalagi sampai membahayakan, maka wajib berbuka. Ya, jadi perjalanan dari Banjarmasin ke Jakarta atau perjalanan dari Banjarmasin ke Tanjung, berbuka sih dia. Ya, padahal di mobil tuh guring tengah-tengah. Ya, 5 jam cuma. Tidak capek. Maka lebih utama pada waktu itu berpuasa. Kenapa lebih utama? Satu, karena puasanya di bulan Ramadan. Lebih utama dari mengqadha di lain bulan Ramadan. Yang kedua, lebih cepat untuk menunaikan tanggung jawab. Yaitu puasa Ramadan. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan bersama kaum muslimin lebih mudah dibandingkan mengqadha di lain hari. Yang keempat, para sahabat mengerjakannya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya. Paham ya? Ini kalau seandainya puasa dalam keadaan safar, dilihat safarnya sulit atau tidak. Kemudian, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berbuka di perang Badar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kisah Umair bin Humam. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal." Ini pas apa? Panglima perang begini. Membakar semangat pasukan. Ayo kita menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umair bin Husam berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Wahai Rasulullah, surga seluas langit dan bumi? Kata Rasulullah SAW, "Naam." Iya. Kemudian kata Umair bin Husam, "Bakhin, bakhin." Bakhin artinya adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh orang Arab untuk memuji dan rela dengan sesuatu. Ya. Bah. Bahasa Banjar tuh. Bah. Nah, itu pas tuh. Memang mungkin diambil dari sini. Bah. Orang bermotor hanyar. Bah. Ya, itu bah, bah. Itu istilah orang Arab untuk ucapan pemujian dan rela terhadap sesuatu. Maka akhirnya Umair bin Husam mengeluarkan kurma dari tempat makanannya. Faja'ala ya'kulu minha. Kemudian beliau makan. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ada pada waktu itu di depan beliau. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak melarang itu. Kemudian Umair bin Husam mengatakan, "La in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawilah." Farama bima kana ma'ahu min at-tamr thumma qatalahum hatta qutila radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan ketika makan setengah atau sebeberapa bagian dari kurma tersebut, kemudian beliau melihat, "Kalau aku hidup dan sampai memakan habis kurma ini sungguh kehidupan yang begitu lama." Maka beliau lempar kurmanya, beliau masuk ke medan pertempuran, kemudian beliau berperang sampai akhirnya mati syahid pada peperangan Badar. Ini disebut sahabatnya, namanya adalah Umair bin Al-Humam Al-Ansari. Umair, bagus dinamai anak Umair. Salah satu orang yang mati syahid perang Badar. Taib. Waktunya habis, sudah jam 8, kita lanjutkan nanti insyaallah ta'ala membicarakan tentang keadaan pasukan kaum kafir Quraisy bagaimana ya. Nah. Ada yang ingin bertanya? Perang Badar dan perang Uhud ini perang-perang yang luar biasa. Bahkan sebagaimana sudah saya sebut, saya pernah melihat kitab setengah dari ini tebalnya, bahasa Arab ya, setengah dari ini, yaitu menceritakan hanya perang Uhud, saking banyaknya pelajaran yang diambil dari perang Badar dan juga perang Uhud. Insyaallah kita lanjutkan nanti, kapan kita melanjutkannya untuk kajian sejarah ini. Barakallahu fiik wa fiik. Harap ceritakan apa penyebab Abu Sufyan merampas harta Nabi di waktu di Syam dan dalam rangka apa Nabi pergi ke Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam untuk berdagang. Kemudian Abu Sufyan merampas karena itu dianggap harta orang-orang mana? Quraisy. Orang-orang Quraisy yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam. Mereka menganggap itu adalah hartanya orang-orang Quraisy. Itu ceritanya, Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya resign dari pekerjaan riba awal Oktober tadi. Yang saya tanyakan, bolehkah harta yang didapat dari pekerjaan saya, yaitu riba, digunakan untuk usaha atau modal usaha? Maka jawabannya adalah hasil gaji bekerja di pekerjaan riba haram. Hasil pesangon haram. Hasil pensiun haram. Gaji dari atau penghasilan dari pekerjaan riba hasilnya haram. Tetapi kalau seandainya memang tidak punya harta apapun kecuali dari hasil itu, maka dia boleh untuk mengambil sebatas keperluan dia untuk bisa bermodal secukupnya. Allah berfirman, "Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum." Jika kalian bertobat, maka falakum ru'usu amwalikum. Bagi kalian modal pokok ya harta kalian. Ini ayat sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang menghutangi orang lain dengan riba. Saya menghutangi antum 10 juta. Ya, tapi antum harus bayar sama saya 20 juta. Maka kalau saya bertobat, maka saya hanya mengambil berapa? 10 juta. Itu dia. Nah, semoga yang seperti ini sama hukumnya. Ya, dia mengambil secukupnya untuk keperluan dia berusaha. Bukan melebih-lebihkan ataupun lebih dari cukup. Karena itu harta haram. Hasilnya nanti haram. Hasilnya nanti tidak akan becus, maksud saya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan melebihkan harta sedekah. Dan saya katakan kepada yang bertanya, bersyukurlah kepada Allah. Karena itu adalah salah satu dari petunjuk Allah untuk melepaskan diri dari dosa yang sangat besar dan mendatangkan bahaya di dunia sebelum akhirat. Adapun usaha ke depan, maka Allah pasti tidak akan menghinakan orang yang taat kepadanya. Itu pasti. Mustahil Allah menghinakan orang yang ingin taat kepadanya. Yang maksiat saja masih diurus oleh Allah. Orang kafir masih bisa makan, bisa minum, bisa buat rumah, bisa buat pabrik, bisa kaya. Ya. Masa yang taat dihinakan oleh Allah? Berarti ini perlu dihadapi dengan iman. Kalau nanti dalam perjalanannya ada rintangan, aral melintang, seperti sulit dapat pekerjaan, kemudian ada penyakit, atau apapun, maka sikap kita adalah yaitu terus berusaha untuk mengistighfari kesalahan. Jangan-jangan itu akibat dosa kita yang dulu masih tersisa. Yang kedua, teruslah berhusnuzan kepada Allah dengan berusaha sebaik mungkin. Ada orang bertanya, "Ustaz, saya sudah 3 bulan atau 2 tahun meninggalkan yang haram. Selama meninggalkan tersebut, saya luntang-lantung. Banyak hutang, usaha tidak becus. Ustaz, ini kayaknya bohong. Mana yang antum sebutkan dalam video itu? Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik." Sudah teriak-teriak, kayak yakin banget. Itu kan video saya dipotong-potong itu. Dan banyak, alhamdulillah, banyak yang bertobat dari itu. karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya mudah. Anda ketika bertaubat, apa tujuannya? Bukankah ingin terlepas dari laknat Allah? Lalu kenapa sekarang mencari dunia? Nah, sebagian orang, ada orang yang berkata begini, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya sudah berhenti bekerja dari pekerjaan haram. Dan sekarang Allah menggantikan yang lebih baik, lebih banyak. Saya tidak terlalu excited, tidak terlalu wah gitu kalau ada orang berkata seperti itu. Kenapa? Karena tujuan orang tersebut bertaubat bukan dunia. Tujuan orang tersebut bertaubat adalah agar terlepas dari laknat Allah. Selamat di akhirat, selamat setelah mati. Itu tujuannya. Oh, kenapa sekarang orientasinya dunia? Ya, itu dia. Nah, itu perlu diingat untuk sebagian kawan-kawan yang meninggalkan yang haram, sekarang terlunta-lunta menurut dia. Padahal tidak terlunta-lunta. Cuma dia saja kurang bersyukur. Buktinya, sholat lima waktunya tepat pada waktunya. Kesehatan, sehat, keluarga, sakinah. Sebagian orang mengira nikmat tersebut hanya harta, emas, perak. Padahal kalau kita buka penjelasan dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, nikmat adalah kullu matlubin ladal insan. Setiap yang diingini oleh manusia itu nikmat. Kalau kita hitung yang diingini oleh manusia, maka harta nomor sekian gitu. Ya. Nomor pertama iman, Islam, ihsan, kesehatan, ketenangan hati, harta nomor sekian. Nah, itu kadang-kadang tidak diukur oleh orang-orang yang meninggalkan pekerjaan haram. Intinya orientasinya jadi dunia. Itu saya tidak terlalu takjub gitu. Orang ninggalkan yang haram kemudian terbuka dunianya dengan cara yang halal. Itu memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita kemudian orientasinya dunia. Ya. Meninggalkan yang haram tapi orientasinya dunia, bukan karena orientasi akhirat takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan yang meninggalkan yang haram diistiqomahkan oleh Allah. Biasanya ini ada ujian. Ujiannya, saya pernah bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ada suaminya, dia cerita di samping suaminya. Ustaz, saya sudah resign dari bank. Dan beliau bukan seorang teller biasa. Pegawai, pejabat bank. Pejabat tinggi. Kemudian, alasannya apa, Bu? Alasannya takut dilaknat Allah. Itu saja? Iya, Ustaz. Lalu gimana prosesnya? Susah, Ustaz. Saya dikatakan oleh direktur saya, kalau ibu mau berhenti kerja karena apa alasannya? Kalau alasannya tidak mau lembur, kita kasih enggak lembur. Kalau alasannya ingin nambah gaji, kita tambah gaji. Diuji dari situ. Nah, kadang di situ orang goyah. Kadang berhenti, akhirnya belum, Ustaz. Ya, di situ dia goyah. Tapi ibu ini alhamdulillah, beliau mengatakan, tetap, saya tetap takut laknat Allah. Setelah setahun, jadi ibu ini enggak menerima lemburan, gajinya dinaikkan, tetap saja dia mau berhenti. Kemudian terakhir opsinya, kalau begitu kita tunda setahun, mungkin ibu mau berhenti atau berubah pikiran tahun depan. Akhirnya tetap berhenti. Apa yang terjadi sekarang? Nikmat luar biasa. Ibadah tenang, bisa di rumah, bisa melayani suami. Seperti pengantin baru, kebetulan mereka belum punya anak. Itu nikmat-nikmat yang kadang tidak diukur oleh manusia. Sebagian orang menganggap bahwasanya nikmat itu hanya selalu apa? Harta, jaminan harta. Ya kan, orang yang kerja di pegawai di bank kan dijamin. Kesehatan ada jaminannya, transportasi ada jaminannya, ini. Tetapi itu semua dunia, tidak akan pernah bisa dibawa di akhirat. Sedangkan orang yang bekerja di sana pasti membawa membawa dosa riba. Dilaknat oleh Allah, dilaknat itu diusir di rahmat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa semoga semua yang siapa saja bertobat dari pekerjaan yang haram diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya. Berhenti, yang pertama berhenti dulu dari pekerjaan haram. Yang kedua, cari modal lain. Lebih baik. Cari modal lain, kemudian berusahalah dengan modal tersebut. Adapun semua hasil dari gaji tersebut, baik dari tabungannya, ataupun yang masih ada di berangkas, kumpulkan, maka letakkan di kepentingan kaum muslimin. Seperti jembatan, jalan umum, WC, atau yang semisalnya. Karena itu harta Allah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya, seperti itu. Dan itu perlu kekuatan iman. Dan perlu kekuatan iman karena kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat respect semua orang yang meninggalkan yang haram padahal dia mampu melanjutkannya. Padahal dia sudah mendapatkan kesenangan yang luar biasa dari situ. Pernah saya bertemu dengan orang bekerja di koperasi syariah. Berapa gajinya, Mas? 2 juta sekian, Ustaz. Dulu di bank berapa? Ya, jangan ditanya itu, Ustaz. Enggak ada jaminan. Di koperasi enggak ada, Ustaz. Tapi beliau kemudian menjawab dengan senyuman ketusnya, dia mengatakan, kalau dulu saya bersandar kepada gaji belasan juta, puluhan juta setiap bulannya, sekarang saya bersandar kepada Allah yang maha memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Masa kita takut kepada Allah yang maha memberikan rezeki tanpa batas kepada setiap makhluknya. Maka bersyukurlah, saya katakan bersyukurlah. Itu nikmat dari Allah, dan berdoa. Setelah bersyukur, berdoa agar istiqamah. Karena di situ perlu perjuangan. Terutama kita tidak berhadapan dengan sendiri, kita tidak menghadapinya dengan sendirian. Di belakang kita ada tabi' kita yang ikut dengan kita. Istri, anak-anak yang biasanya bisa kita bawa jalan-jalan ke mall, bisa makan ini, makan itu, kemudian bisa jalan-jalan. Akhirnya karena berkurang-berkurang, mereka akhirnya merasa kekurangan. Nah, di situ perlu kita meningkatkan nilai keimanan di tengah keluarga. Kalau sudah istri sepakat, mendorong, maka bersyukurlah. Anda berarti punya kekuatan lain untuk bisa tetap istiqamah di dalam melanjutkan berlepas diri dari pekerjaan haram tersebut. Susah loh, susah. Ya. Dan kadang-kadang ujiannya bertahun-tahun. Harus bangkit dari hal tersebut. Nah, ada yang lain? Ada penangkal untuk ain, zikir pagi, zikir sore. Kemudian juga ucapan mendoakan agar mendapat berkah. Kadang-kadang ain itu dari diri untuk diri sendiri. Ya, habis motong rambut, habis nukar baju, batu digosok, disetrika, makai pina kayak sultan serongan. Sultan mah bebas. Pas keluar kamar, kena paku, seret. Rabit. Bebas nang apa. Nah itu gara-gara dia tidak membaca doa. Makanya ketika kita memakai pakaian, pakai bismillah, pakai pakaian yang baru, membaca doa, itu semua menghilangkan atau menangkal kena ain. Ya, anak-anak kita yang kita bawa keluar, kita doakan sebelum kita dia keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma. Seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.